Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan siang hari ini kita akan kembali bersama-sama melanjutkan kajian kita dari kitab Hukukun Da'at Ilaiha Al-Fitratu Wa Qarraratha Asy-Syari'ah, tentang hak dan kewajiban, sebuah risalah atau kitab yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pertemuan terakhir kita telah sampai di hak yang ke-9, yaitu hukukul muslimina umuman, hak kaum muslimin secara umum. Asy-Syaikh rahimahullah kemudian mengutip salah satu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis itu disebutkan bahwa hak Muslim atas Muslim lainnya ada 6. Pertama, mengucapkan salam ketika bertemu. Kemudian yang kedua, memenuhi undangan. Yang ketiga, memberi nasihat. Kemudian berikutnya yang ke-4, mendoakan yang bersin. Yang ke-5, menjenguk yang sakit. Dan yang terakhir, yang ke-6, mengantarkan jenazah. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan setelah mengutip hadis ini, "Fafi hadzal haditsi bayanu iddati huquqin bainal muslimin." Di dalam hadis ini ada keterangan sejumlah hak-hak antar sesama muslimin. Artinya masing-masing dari setiap muslim wajib menunaikan apa yang menjadi hak saudaranya. Al-haqqul awwal, Syekh kemudian akan mengurai satu demi satu dari hak atau ke-6 hak yang disebutkan di hadis tadi. Hak yang pertama adalah assalam, mengucapkan salam. Fassalamu sunnatun mu'akkadatun. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Para ulama seperti Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya telah mengutip ijma, kesepakatan bahwa hukum mengucapkan salam adalah sunnah. Wa huwa min asbabi ta'alufil muslimina wa tawadihim. Mengucapkan salam ini merupakan salah satu sebab kedekatan persatuan kaum muslimin dan kecintaan di tengah-tengah mereka. Kama huwa musyahidun, sebagaimana hal itu bisa disaksikan dengan jelas dalam kehidupan nyata. Ada keakraban antara dua orang yang saling mengucapkan salam ketika berjumpa. Ya. Itu tanda kedekatan, tanda kecintaan di antara keduanya. Wa kama yadullu alaihi qaulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga sebagaimana yang ditujukan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wallah la tadkhulu aljannata hatta tu'minu. Demi Allah, kata beliau, kalian tidak akan masuk ke surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak disebut beriman sampai kalian saling mencintai. Kecintaan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di sini sebagai salah satu tanda adanya iman, bahkan syarat, karena beliau katakan la tu'minu, kalian tidak disebut beriman sampai kalian saling mencintai. Afala ukhbirukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kalian ingin aku beritahukan tentang sesuatu yang kalau kalian kerjakan niscaya kalian akan saling mencintai? Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, afshus salam bainakum. Sebarkan salam di tengah-tengah kalian. Jangan pelit mengucapkan apa? Salam. Abkhulun nas man bakhila bisalam, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Orang yang paling bakhil itu adalah yang bakhil dari mengucapkan salam. Wa ajazun nas man ajiza 'anid du'a. Adapun orang yang paling lemah adalah yang enggak bisa berdoa. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabda'u man laqiyahu bisalam wa yusallimu 'ala sibyan idza marra bihim. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau selalu memulai mengucapkan salam kepada orang yang dijumpainya. Dan bahkan beliau pun tidak sungkan untuk mengucapkan salam kepada anak-anak ketika melewati mereka. Beliau orang yang terhormat, orang yang mulia, punya kedudukan, tapi tidak merasa terhina, tidak merasa rendah ketika harus mengucapkan apa? Salam. Memulai selalu setiap kali berjumpa dengan seseorang, beliau ucapkan assalamualaikum. Bahkan anak kecil sekalipun, lihat, anak kecil yang mungkin dalam pandangan kebanyakan kita itu enggak terlalu dianggap kan keberadaannya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam justru memberikan perhatian. Beliau mengucapkan salam kepada mereka seperti yang diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan, kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika aku jalan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada anak-anak yang beliau lewati. Karena anak-anak itu kalau kita ucapkan salam kepada mereka, maka secara tidak langsung ada dampak positif dalam dirinya. Dan itu sebagai contoh yang baik. Nantinya mereka akan mempraktekannya saat mereka bertemu dengan orang lain, entah dengan sesamanya atau dengan yang lebih besar darinya. Dan pendidikan dengan praktek itu kan pendidikan yang boleh dikatakan lebih nerap, lebih memberikan dampak besar dari sekedar penyampaian lewat lisan. Kalau contoh itu akan lebih terlihat asarnya, dampaknya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam ketika mengucapkan salam kepada anak-anak itu bukan sekedar ingin mendidik, memberitahu kepada kita kalau mengucapkan salam itu sunnah, tapi juga mendidik anak-anak. Karena mereka ini generasi penerus yang nantinya akan tumbuh dewasa. Diterapkan, dibiasakan, diperlihatkan ke hadapan mereka hal-hal yang baik. Dibiasakan mereka mendengar kata-kata yang baik. Assalamualaikum ini kan kata yang baik. Enggak hanya sekedar penghormatan saja. Dalam rangka menghormati seseorang atau memuliakan seseorang, tidak. Tapi kalau digali maknanya, itu kan doa. Doa agar Allah berikan keselamatan dan kesejahteraan. Assalamualaikum. Qala was-sunnatu an yusallim as-saghiru 'ala al-kabir wal qalilu 'ala al-kathir war raakibu 'ala al-maashi. Yang sunnah adalah anak kecil atau katakanlah yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, kepada yang lebih besar. Dan yang kelompok sedikit mengucapkan salam kepada kelompok yang banyak. Serta yang berkendara mengucapkan salam kepada pejalan kaki. Ini yang sunnahnya, ini yang idealnya. Idealnya itu begini. Yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Yang kelompok sedikit, misalnya 3 orang, mengucapkan salam kepada kelompok yang lebih banyak, 5 orang, 6 orang, dan seterusnya. Pengendara naik motor, naik mobil, mengucapkan salam kepada pejalan kaki. Sekali lagi, ini sunnahnya seperti ini. Idealnya begini. Walakin idza lam yakum bis sunnah man huwa aula biha. Akan tetapi, jika yang lebih utama mengucapkan salam tidak mengamalkan sunnah ini, misalnya yang kecil tidak mau mengucapkan apa? Salam. Yang muda enggak mengucapkan salam. Yang kelompok sedikit enggak mengucapkan salam. Pengendara tidak mengucapkan salam. Falyakum bihal akhor, maka yang lainnya yang mengamalkan sunnah ini, yang mengucapkan apa? Salam. Gak ada salahnya yang lebih tua mengucapkan salam kepada yang lebih muda ketika yang lebih muda itu tidak mengucapkan apa? Salam. Kelompok yang banyak gak ada salahnya mengucapkan salam kepada kelompok yang sedikit. Pejalan kaki gak ada salahnya mengucapkan salam kepada yang naik kendaraan. Jangan terlalu kaku. Mentang-mentang sudah tahu yang sunnah itu, yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Saya tua, ente muda, ente yang mengucapkan salam. Jangan mentang-mentang jalan kaki gak mau mengucapkan apa? Salam kepada yang naik kendaraan. Dengan alasan yang sunnah itu yang naik kendaraan mengucapkan salam. Ini keliru. Jangan terlalu apa? Kaku. Ingat, mengucapkan salam itu hukumnya apa? Sunnah. Yang duluan mengerjakan salam, berarti itu yang mendapatkan apa? Pahala sunnah. Memang idealnya ada aturannya. Ditetapkan dalam syariat. Tetapi itu bukan sesuatu yang baku harus seperti itu. Boleh terjadi kebalikan. Karena yang terpenting dari salam ini adalah bagaimana supaya sunnah itu hidup. Ini yang paling penting. Paham? Jangan sampai karena gara-gara sepele sunnah tidak hidup. Makanya kata Syekh di sini, li'alla yadhi as-salam. Kalau memang yang lebih utama untuk mengucapkan salam tidak melakukannya, maka yang lainnya yang melakukannya. Supaya apa? La yadhi as-salam. Supaya ucapan salam itu tidak hilang. Fa idza lam yusallim as-saghir fal yusallim al-kabir. Kalau yang muda tidak mengucapkan salam, maka tidak mengapa yang lebih tua yang mengucapkan apa? Salam. Wa idza lam yusallim al-qalil fal yusallim al-katsir. Jika kelompok yang sedikit tidak mengucapkan salam, maka kelompok yang lebih banyak yang mengucapkan salam, liyahuzal ajr, supaya mendapatkan apa? Pahala. Ya. Khotil kiram rahimani wa rahimakumullah, qala Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, thalathun man jama'ahunna faqad istakmalal iman. Ada tiga hal, siapa yang terkumpul padanya ketiga hal tersebut, maka sungguh istakmalal iman, keimannya telah sempurna. Apa ketiga hal yang dimaksud? Pertama, al-insafu min nafsika, adil kepada dirimu sendiri. Adil kepada dirimu sendiri. Gimana adil kepada dirimu sendiri? Maksudnya adalah kamu jangan zolimi dirimu sendiri. Kamu jangan jerumuskan dirimu kepada kebinasaan, kepada hal-hal yang buruk. Tunaikan apa yang menjadi hak dirimu dengan baik. Ketika waktunya ibadah, kamu harus lakukan ibadah. Ketika waktunya istirahat, kamu harus lakukan istirahat. Kalau lapar, makan. Kalau haus, minum. Kalau lelah, istirahat. Begitu pesan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saat-saat. Selalu ada saatnya, selalu ada saatnya. Ini pesan disampaikan oleh beliau kepada Hamzalah. Ya. Gak usah terlalu menggebu-gebu semangat sehingga justru banyak hal yang gak bisa ditunaikan. Jangan juga terlalu leha-leha. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Fa inna li jasadika alaika hakkun. Sesungguhnya jasadmu punya hak yang harus kamu tunaikan. Maka jangan zalimi dirimu. Bersikap adil kepada dirimu. Kemudian yang kedua, wabadzus salam lil alam, mengucapkan salam kepada semua orang. Ini yang kedua, dan ini yang ada hubungan dengan pembahasan. Yang ketiga, wal infaqu minal iqtar, berinfak ketika dalam situasi sulit, kekurangan. Ya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut habis, karena sesuatu yang dibagi tidak akan pernah ada habisnya. Anfik, unfik, disebutkan dalam hadis qudsi. Berinfaklah, aku yang akan menggantinya, kata Allah. Jadi ini tiga hal yang kalau terkumpul dalam diri seseorang itu bisa menyempurnakan imannya. Adil kepada diri sendiri, mengucapkan salam kepada semua orang, dan berinfak. Wa idza kana bad'us salam sunnatan fa inna raddahu fardhu kifayah. Kemudian kata Syekh, kalau memulai mengucapkan salam itu sunnah, maka menjawabnya hukumnya fardu kifayah, wajib. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Ajma'al ulama ala hadza, para ulama juga telah menetapkan kesepakatan dalam hal ini. Wajibnya wajib kifai. Idza qama bihi man yakfi ajza'a 'anil baqin. Kalau ada sebagian yang menunaikannya, menjawab salam, maka sisanya atau yang lainnya sudah tercukupkan. Misalnya, idza sallama ala jama'atin faradda wahidun minhum ajza'a 'anil baqin. Jika seseorang mengucapkan salam kepada banyak orang. Satu orang mengucapkan kepada banyak orang, kepada jamaah. Faradda wahidun minhum, kemudian salah satu dari jamaah itu tadi ada yang menjawabnya, maka yang lainnya sudah terwakili. Satu orang mengucapkan salam kepada 10 orang, assalamualaikum. Salah satu dari 10 orang tadi menjawab waalaikumsalam, yang lain sudah terwakili. Karena fardu apa? Kifayah. Enggak mesti semuanya dari ke-10 itu menjawab. Apalagi kalau satu-satu. Waalaikumsalam, nanti yang kedua. Waalaikumsalam, nanti yang ketiga. Waalaikumsalam, sampai 10 orang yang salam kesel. Ya. Mungkin dia ingin segera berlalu, ya kan? Tapi harus menunggu antrian sampai selesai 10 orang itu menjawab apa? Salam. Ya, waktu. Waktu itu penting. Maka boleh diwakili oleh satu orang dari yang 10 orang itu, waalaikumsalam dan selesai. Ya. Ini fardu kifayah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha wa rudduha. Kata Allah, kalau kalian diberi ucapan selamat, maka jawablah ucapan selamat itu dengan yang lebih baik darinya atau dengan yang sepadan dengannya. Jadi kalau seseorang mengucapkan assalamualaikum, boleh kita jawab waalaikumsalam. Atau yang lebih baik, lengkap kita jawabnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fala yakfi fi raddi salam an yaqula ahlan wa sahlan faqat. Enggak cukup menjawab salam itu dengan sekedar mengatakan ahlan wa sahlan saja. Temannya mengucapkan salam, dia jawab ahlan wa sahlan. Kenapa? Li'anna laysat ahsan minhu wala mithluhu. Sebab ucapan ahlan wa sahlan itu tidak lebih baik dari ucapan apa? Salam. Tidak juga sepadan dengannya. Jadi kalau seseorang mengucapkan salam, assalamualaikum, ya jawab dengan yang sepadan atau yang lebih baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Atau waalaikumsalam warahmatullahi. Gak cukup kalau kita menjawab dengan ahlan wa sahlan. Kecuali kalau teman kita ketemu dengan kita, dia bilang ahlan. Kita jawab, ahlan bika. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan bika. Itu sepadan. Ya. Tapi kalau salam dengan ahlan wa sahlan, enggak sepadan. Makanya tidak cukup. Kalau salam, harus dijawab dengan apa? Salam. Fa idza qala assalamu alaikum falyaqul alaikumussalam. Kalau seseorang mengucapkan assalamu alaikum, maka hendaknya dijawab dengan waalaikumussalam. Wa idza qala ahlan falyaqul ahlan. Kalau seseorang mengucapkan ahlan, maka jawab dengan ahlan bimithlin, dengan yang sepadan. Wa idza zada tahiyyatun fahuwa afdal. Kalau jawaban penghormatannya itu lengkap, ya, maka itu yang lebih afdal. Nah, kalau berjauhan bagaimana? Misalnya yang satu naik kendaraan jauh, temannya jalan kaki jauh, gak mungkin mengucapkan salam. Apa yang dilakukan? Ya kalau misalnya temannya tahu, ya, yang jalan kaki itu tahu bahwa dia ini sedang ada di dalam kendaraan, cukup pakai isyarat saja, misalnya dengan tangan begini, selesai. Atau mungkin dengan klakson, tidak ada salahnya kok. Klakson misalnya. Karena kalau mengucapkan salam, sulit, makanya kudu gogorowo kan. Assalamualaikum. Nanti yang dari kejauhan, waalaikumsalam. Atau pakai bahasa isyarat. Nanti dijawab lagi. Loh, gak perlu begitu. Jadi kalau memungkinkan saja kita bertemu di mana masing-masing dari kita bisa mendengar suara yang lainnya, baru di situ kita upayakan apa? Ucapkan salam. Nah. Kemudian al-haqqu tsani, itu tadi tentang hak pertama, mengucapkan salam. Hak yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau seorang muslim mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Ini hak memenuhi apa? Undangan. Ai idza da'aka ila manzilihi litanawuli ta'amin aw ghairihi fa'ajibhu. Maksudnya kalau saudaramu yang muslim itu mengundangmu ke rumahnya untuk memakan makanan atau selainnya, maka penuhi undangannya. Apalagi undangan makan. Masa tidak dipenuhi? Ya. Memenuhi undangan makan itu kebiasaan para salaf, loh. Jangan dikira itu hal yang sepele atau mungkin memalukan. Nah, kalau kita diundang makan, jangan nolak. Jangan sok gengsi. Terima undangan itu. Loh, para salaf itu sangat senang kok kalau ada yang mengundang makan. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in saling mengundang satu dengan yang lainnya. Bahkan Rasul, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar pernah keluar bareng kok. Kemudian diundang oleh salah seorang Ansor. Mereka bertiga datang ke rumahnya. Dan ini termasuk sunnah. Makanya Nabi mengatakan, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau saudaramu yang muslim mengundangmu, maka penuhi undangan itu. Jadi kalau dia mengundangmu ke rumahnya untuk makan atau selain itu, penuhi. Gimana kalau sudah makan? Lo tetap datang aja untuk membahagiakannya, enggak masalah, datang. Yang penting penuhi apa? Undangannya, duduk di situ meskipun hanya mencicipi hidangan yang lain. Loh, kalau ternyata enggak ada hidangan yang lain, adanya cuma makanan berat, ya minum-minum kek. Ya, enggak jadi masalah. Karena yang terpenting adalah kehadiranmu ketika kamu diundang. Wal ijabatu ila da'wati sunnatun mu'akkadatun. Memenuhi undangan itu sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Berarti bukan sunnah yang biasa, bukan. Sunnah yang ditekankan. Jadi sering-seringlah mengundang kita. Sering-sering mengundang teman-teman kita untuk sekedar minum, makan, amalkan sunnah yang satu ini. Iya kan? Iya enggak? La yakul ta'amaka illa taqi wa la tusahib illa mukmin, kata Nabi. Jangan sampai ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kamu berpahala kalau yang makan di tempatmu itu adalah orang yang bertakwa, orang yang saleh, orang yang baik. Wala tusahib illa mukmin. Kamu jangan bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Ini kan pesan Nabi. Yeah. Jangan sampai kedatangan tamu teman merasa rugi. Waduh, lobaan dia. Banyak misalnya jumlahnya. Nah, sabar, tenang. Insya Allah ada rezekinya. Bisa jadi kedatangan teman-teman kita yang soleh itu justru menjadi sebab kita mendapatkan rezeki. Jangan berpikir, pasti ada yang kurang ini nanti. Loh, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Persoalannya itu kamu yakin apa enggak, itu aja. Sepele kok. Kalau merasa tidak yakin, kamu akan merasakan kerugian. Tapi kalau kamu yakin, akan ada gantinya yang lebih baik. Ya. Bahkan kita dianjurkan kan untuk mengundang orang-orang yang miskin, anak-anak yatim, ya kan? Ya, Ibnu Umar itu sahabat yang luar biasa perhatiannya terhadap anak-anak yatim. Buka puasa pun mereka kumpulkan anak yatim, beliau kumpulkan anak yatim itu. Ya. Kumpulkan anak yatim. Buka di tempatnya, buka bersama beliau. Jadi bukan hanya sekedar memberi makan, bukan hanya sekedar mengamalkan sunnah ini, tapi ada kebaikan di situ, ada barokah di situ. Makanya Nabi tadi mengatakan, jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kalau kita bisa memberikan sesuatu kepada orang yang bertakwa, kepada orang yang soleh, kenapa tidak? Daripada kepada orang yang gak jelas. Apalagi antum hizbi diundang ke rumah, suruh makan, kenyang dia. Sementara ahlu sunnah dibiarkan kelaparan. La haula wala quwata illa billah. Ahli bid'ah antum undang suruh makan, kenyang. Berkali-kali sendawa. Ahlu sunnah antum biarkan perutnya berbunyi. Tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi wal ijabatu ila da'wati sunnatun mu'akkadatun, memenuhi undangan itu sunnah yang ditekankan. Lima fiha min jabri qalbid da'i, karena di dalamnya mengandung unsur menyenangkan hati yang mengundang. Ini tadi. Menyenangkan hati yang mengundang. Mungkin di tempatnya makanan yang disediakan itu enggak seberapa, bukan makanan yang aneh, eta-eta wae geus apal masing teu diundang oge. Bukan soal itunya, soal kehadiranmu. Ketika kamu hadir memenuhi undangannya, ini bisa membuat dia menjadi apa? Senang, itu sebenarnya. Anak tahu fulan itu kalau ngundang, alah paling oge. Nukie gitu, paling juga makanan ini biasa, sudah biasa. Bukan soal itunya loh, tapi soal hadirnya, soal kita memenuhi apa undangannya. Kenapa kata lima fiha min jabri qalbid da'i, karena itu bisa mendatangkan rasa senang di hati yang mengundang. Ya, wajal bil mawaddati wal ulfa, dan bisa mendatangkan kecintaan dan kedekatan. Kecintaan dan kedekatan. Karena untuk menjalin kedekatan dengan makanan itu paling efektif aslinya. Dengan makanan itu paling apa? Efektif asli. Paling efektif untuk apa? Menjalin kedekatan. Kadang-kadang enggak diundang ada datang sorangan dari ayah daharin mah. Iya kan? Enggak diundang juga datang sendiri kalau ada makanan. Ya. Subhanallah, ini Islam betul-betul sudah menjelaskan kepada kita jauh-jauh hari. Dengan makanan bisa menyenangkan hati orang yang mengundang, bisa mendatangkan kecintaan dan apa? Kedekatan, mawaddah wal ulfah. Wa yustasna min dzalika walimatul urs, dikecualikan darinya walimah al urs, pesta pernikahan. Kenapa? Fa innal ijabata ila da'wati wajibatun, sebab memenuhi undangan walimatul urs hukumnya apa? Wajib, bukan sunnah. Ya. Kalau memenuhi undangan makan, undangan apapun selain walimatul urs, hukumnya apa? Sunnah mu'akkadah. Tapi memenuhi undangan walimatul urs, hukumnya wajib. Saya dengar besok itu ada undangan. Dua hari malah berturut-turut, subhanallah. Hari Sabtu ada undangan, ya enggak? Hari Ahad juga ada undangan. Hadiran tuh. Wajib. Bisyurutin ma'rufah, dengan syarat-syarat yang telah diketahui. Apa diantaranya? Seperti syaratnya enggak ada kemungkaran di situ. Kemudian yang mengundangnya juga seorang muslim, bukan pemain riba, bukan ya. Enggak ada ikhtilat, enggak ada hal-hal yang haram di situ. Imam Syafi'i itu sampai mengatakan, aku enggak kasih uzur bagi seorang pun untuk tidak datang ketika diundang ke walimah. Kecuali kalau di tempat walimah itu ada kemungkaran. Atau misalnya karena ada hal-hal lain seperti jarak yang jauh. Ya, itu masih dimaklumi lah. Nah, atau situasi-situasi yang masuk kategori uzur lainnya. Qala liqauli Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man lam yajib faqad asa Allah wa rasulahu, barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan kepada rasulnya. Wala ala qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza da'aka fa ajibhu yashmulu hatta da'wah li musa'adatihi wa muawanatihi. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, bisa jadi sabda Nabi yang berbunyi kalau saudaramu mengundangmu maka penuhilah undangannya, itu mencangkup undangan untuk membantunya dan menolongnya, enggak melulu soal makan. Tapi bisa jadi memenuhi undangannya dalam rangka apa? Membantunya. Misalnya saudaramu pindahan rumah dari blok A ke blok B. Nah, di sini kan blok-blok semua. Dari blok A ke blok I yang paling jauh. Dia ngundang kita untuk apa? Aduh, afwan, ana minta tolong ini. Barangkali punya sesuatu wadah atau apa, atau ada kendaraan, afwan. Diundang loh ini. Maka harus apa? Penuhi undangannya. Jadi itu termasuk apa? Sunnah. Termasuk sunnah. Memenuhi undangannya untuk membantunya, untuk menolongnya. Fa'innaka ma'murun bi'ijabatihi. Sesungguhnya kamu disuruh untuk memenuhi undangannya. Fa'idza da'aka litu'inahu fi hamli syai'in au ilqa'ihi au nahwi dhalika fa'innaka ma'murun bimusa'adatihi. Maka kalau seandainya saudaramu mengundangmu supaya kamu bisa membantunya untuk membawa sesuatu atau menyimpan sesuatu atau semisal itu, maka kamu diperintahkan untuk menolongnya, untuk membantunya. Ya kayak pindahan rumah tadi itu ya. Kecuali kalau yang sudah punya rumah, insya Allah tetap gak ada istilah pindah-pindah. Kalau yang belum kan, kalau sudah selesai masa kontraknya di situ, otomatis dia butuh apa? Pindah ke tempat yang lain. Sementara barang di rumahnya kan banyak, apalagi anaknya 12. Sudah dibayangkan ya kan? Barang-barang itu banyak sekali. Kalau dia sendirian kan kerepotan. Inisiatif teman kita beritahukan ke kita, insya Allah ana mau pindahan hari ini, barangkali ada yang punya waktu bisa membantu membawakan sesuatu, monggo. Ini ngundang loh. Fadol datang ke rumah ana. Undang. Kalau kita diundang untuk itu, penuhi undangannya. Jangan saat diundang makanan, belum selesai dia ngomong, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Belum selesai, baru bilang, alhamdulillah ana tadi sudah nyembeli seekor bebek. Insya Allah kita makan. Insya Allah, insya Allah. Tapi ini sudah selesai disampaikan bahwa ini saya mau pindahan rumah. Tidak ada komentar apa-apa. Nah, ini kan lucu. Kata Syekh, bisa jadi memenuhi undangan itu meliputi hal ini. Bila saudaramu mengundangmu supaya kamu membantunya dalam sesuatu, maka kamu disuruh untuk apa? Memenuhinya. Kan indah sebenarnya hidup kalau seperti ini. Ya kan? Saling membantu, saling menolong, saling melengkapi. Dunia itu terasa luas. Murtah gitu. Tahu murtah? Enjoy gitu, tenang, enak gitu kan. Saling membantu, saling ta'awun, saling melengkapi. Karena kita tanpa saudara kita gak bisa apa-apa. Jangan merasa mampu, jangan merasa bisa hidup sendirian. Nah, kalau kita mati, siapa yang menguburkan? Siapa yang mengurusi? Kalau kita mendapatkan sesuatu yang mungkin di luar kemampuan kita, siapa yang bisa membantu kalau bukan saudara kita? Ya. Maka cintailah saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Ini pesan Nabi. Bahkan pesan ini diawali dengan kata, la yu'minu ahadukum. Enggak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Loh, ini kaitannya dengan iman loh. Enggak main-main. Bukan hal yang sepele. Ini kaitannya dengan iman. Kamu punya iman enggak? Kalau kamu punya iman, perhatikan temanmu. Cintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Kalau kamu enggak punya iman, selesai. Sana. Aku tidak butuh kamu, kan begitu. Maka butuh untuk saling menguatkan, saling mendukung, saling membantu, saling memberikan apa? Perhatian. Ya. Jangan sampai ada saudara kita yang kena musibah, kita yang tinggal di dekatnya tidak tahu apa yang terjadi. Lebih miris lagi kalau misalnya tetangga kita ada yang meninggal, teman kita, anaknya atau siapanya meninggal dunia, kita nggak tahu. Terus selama ini hidup berdampingan dekat dengannya ngapain? Nabi saja kalau sudah selesai sholat kemudian menghadapkan wajahnya kepada para sahabat, beliau tahu siapa yang tidak hadir. Beliau tanyakan, mana fulan? Mana Alan? Kok gak kelihatan? Tanya kabarnya, ini kan bentuk perhatian dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pendidikan. Sehingga pendidikan yang beliau perlihatkan di hadapan para sahabat itu betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan sahabat. Masing-masing itu saling cari tahu di mana keberadaan si fulan, bagaimana kabarnya, bagaimana, dan seterusnya. Jangan sampai kita hidup berdekatan, tapi seolah seperti jalan sendiri-sendiri. Ini kan musibah. Kita bersama, tapi sepertinya masing-masing. Terus gimana kita mau mengamalkan hadis ini, hak muslim atas muslim lainnya? Ada satu artikel khusus loh yang membahas tentang hadis ini. Berapa lembar? Cuma membahas tentang hadis ini, karena sangat penting kalau seandainya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. InsyaAllah, segala problem, masalah selesai. Ya. Mengucapkan salam, memenuhi undangan. Ya. Jadi, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, memenuhi undangan saudara kita yang muslim juga termasuk undangan untuk kita membantunya dan menolongnya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mukmin lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'd. Seorang mukmin bagi mukmin lainnya itu ibarat sebuah bangunan. Yashuddu ba'dahu ba'd, yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Bangunan itu kan bisa berdiri kokoh ketika lengkap bahan-bahannya. Bahan-bahan bangunan ini semuanya saling menguatkan. Ya, sehingga bisa menjadi kokoh bangunan itu dengan baik. Nah, kita dengan saudara kita, ya, ibaratkan oleh Nabi itu kalbunian. Harus seperti bangunan yang saling apa? Menguatkan satu dengan yang lain. Bangunan atau bahan-bahan bangunan itu menjadi sebuah bangunan yang kuat, yang kokoh, itu ketika berdekatan, ya kan? Ya enggak? Ketika berdekatan, coba sekarang pisahkan pasir dipisah, apalagi semen dipisah, terus batako atau apa dipisah, itu kan keberadaannya enggak terlalu bermanfaat, ya kan? Karena masing-masing jalan, ya kan? Gak kuat, lemah. Ya. Bata kena hujan, hancur. Pasir kena air, hilang. Masing-masing jalan. Tapi ketika disatukan, lihat. Ketika disatukan, dibuat menjadi bersama, kuat. Jadilah sebuah apa? Bangunan. Nah, kita dengan saudara kita yang mukmin, ketika kita berpisah, kita lemah, gak ada artinya kita. Potensi yang kita miliki ini gak keluar. Tapi ketika kita hidup bersama, didekatkan, dibikin bersama dalam sebuah tempat, dalam sebuah ikatan yang disebut dengan ukhuwah, maka akan menjadi apa? kuat. Yang repot itu kalau hidup bersama, tadi. Jalan sorangan-sorangan. Jalan masing-masing ini repot. Ya enggak akan kuat, rapuh. Maka kita diingatkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min itu kalbunyan. Akhi, coba renungkan hadis ini. Cukup kita renungkan hadis ini, kita pikirkan, kemudian kita pahami dengan baik. Betapa butuhnya kita kepada kehadiran saudara kita. Apalagi ahlu sunnah. Satu orang itu bagaikan 10 orang. 10 orang bagaikan 20 orang. Kita punya teman ahlu sunnah. Satu orang saja sudah bisa mewakili 10 orang. Ya kan? Cukup saya berdua. Misalnya kamu hidup di sebuah komplek. Di komplek itu, ya Allah, ahlu sunnah gak ada kecuali 1 orang tetanggamu. Ini sesuatu yang berharga, ya kan? Alhamdulillah, ternyata ada ahlu sunnah di sini. Nah, kita akan selalu bersamanya terus. Setidaknya ini akan menguatkan kita, kan begitu? Tapi kalau kita hidup di satu tempat, komplek, gak ada ahlu sunnah satupun, sempit rasanya. Kita ingin pindah, kita gak bisa ngapa-ngapain. Gak ada teman yang bisa diajak ngobrol. Gak ada seseorang yang bisa menguatkan. Maka kehadiran teman, apalagi ahlu sunnah, itu anugerah yang besar. Anugerah yang besar, yang patut untuk dijaga dengan baik. Kalau soal mengumpulkan mah gampang, tapi menjaga perkumpulan itu yang sulit. Soal mengumpulkan gampang, tapi menjaga perkumpulan itu yang sulit. Contoh sederhana tadi saya bilang, makanan itu sangat efektif untuk mengumpulkan banyak orang. Ya, mudah kan? Mudah, gampang. Modal 100.000 geus bisa ngundang 20 orang. Ya. 100.000 bisa ngundang 20 orang. Oh, seutik teuing, ya 200.000 atuh. Undang banyak orang bisa undang. Ya. Tapi menjaga perkumpulan itu yang sulit. Apa artinya kalau sudah terkumpul tapi kemudian terpisah? Gak ada artinya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ini yang Allah sindir orang-orang munafik, orang-orang kafir. Tahsabuhum jami'an, kamu kira mereka itu bersama. Wa qulubuhum syatta, tapi justru hati-hati mereka itu bercerai-berai. Menunaikan hak sesama muslim itu menjadi sebab kita bersama, kita berkumpul, dan tetap dalam perkumpulan itu. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, al-haqqus salis, hak yang ketiga yang disebutkan dalam hadis, idza stansahaka fansahhu. Hak ketiga, hak memberi apa? Nasihat. Kalau dalam bahasa hadis, idza stansahaka fansahhu, kalau saudaramu yang muslim memintamu untuk menyampaikan nasihat, maka sampaikanlah nasihat itu. Karena seorang mukmin itu akan sangat senang dengan adanya apa? Nasihat. Seorang mukmin itu akan senang dengan adanya nasihat. Justru kalau enggak ada nasihat itu dia ketakutan. Dia merasa khawatir. Ya. Nasihat itu kan intinya mengingatkan, ya enggak? Kalau enggak ada yang mengingatkan kan khawatir. Takut ada ucapan yang salah, takut ada perbuatan yang salah. Saat ada nasihat itu akan terjaga. Nah, idza stansahaka fansahu, kalau kamu atau saudaramu memintamu untuk menyampaikan nasihat, maka sampaikanlah nasihat itu. Yakni, idza jaa ilaika yatlubu nasihataka lahu fi syai'in fansahu. Maksudnya kalau saudaramu datang kepadamu, dia meminta nasihat kepadamu dalam sesuatu, maka berikan nasihat itu kepadanya. Li'anna hadad din, karena ini bagian dari agama. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam katakan, ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Lillah wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimina wa ammatihim, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin Islam, wa ammatihim, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Ya. Jadi jangan sungkan kalau ada yang minta nasihat, ya sudah, kita sampaikan padanya nasihat semampu yang kita bisa. Ya. Karena orang yang beriman itu karakternya itu kan musyawarah. Ya, karakternya apa? Musyawarah, mufakat, selalu menyelesaikan segala sesuatu dengan cara musyawarah. Wasyawirhum fil amr. Lakukan musyawarah dengan mereka dalam satu urusan. Nah. Dari musyawarah itu kan ada nasihat, ya, ada arahan, ada bimbingan. Amma idza lam yati ilaika bi talabin nasiha fa in kana alayhi dararun aw ithmun fima sayaqdumu alayhi wajaba alayka an tansahahu wa in lam yati ilaika. Adapun kata Syekh, jika dia saudaramu tidak datang kepadamu meminta nasihat, tapi kamu lihat pada dirinya ada potensi bahaya atau ada potensi dosa yang akan dia kerjakan, maka wajib bagimu untuk menasehatinya walaupun dia tidak datang meminta nasihat kepadamu. Jadi jangan mentang-mentang teman kita gak minta nasihat, akhirnya kita gak kasih nasihat. Padahal kita tahu dia mau melakukan dosa. Dibiarkan, ya. Kenapa kamu biarkan? Enggak minta nasihat sama ana ente. Kalau kita lihat ada bahaya pada dirinya, ada potensi keburukan, dia akan melakukan maksiat, segera nasihati. Hei, jangan. Walaupun dia tidak meminta nasihat. Paham? Itu. Kenapa harus begitu? Li'anna hadza min izalati dharar wal munkar 'anil muslimin. Karena ini bagian dari menghilangkan bahaya dan kemungkaran dari kaum muslimin. Kata Nabi apa? Man ra'a minkum munkaran. Siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu, maka hendaknya dia rubah. Jangan tunggu pelaku kemungkaran minta nasihat dulu. Minta bimbingan dulu. Ya kemungkaran, ya kalau dikerjakan bagus enggak? Masa kemungkaran minta bimbingan? Gak mungkin ada orang yang hendak melakukan dosa terus minta arahan. Kira-kira dosa yang ini ringan apa berat ya kan? Kalau ringan ya mungkin saya akan tipis-tipis lah melakukannya. Gak begitu. Orang yang hendak melakukan dosa atau kemungkaran itu biasanya kan cenderung menepi, cenderung menyepi, cenderung menyendiri, ya gak? Dia berusaha supaya orang lain itu tidak tahu. Makanya kata Nabi, al-ithmu maha kafis sadrik wa karihta an yattali'a 'alaikan nas. Ya kan? Dosa itu adalah sesuatu yang membuat gejolak dalam hatimu dan kamu enggak suka kalau ada orang lain tahu. Ya enggak? Jadi kalau kamu lihat saudaramu ini mau melakukan kemaksiatan, ada potensi keburukan darinya, sekalipun dia tidak minta nasihat kepadamu, maka kamu nasihati dia. Karena ini termasuk menghilangkan keburukan dan kemungkaran. Inilah fikhu fiddin. Inilah yang disebut dengan pemahaman dalam agama. Yang seperti ini perlu kita pelajari. Ya. Ini fikhu fiddin. Ini ilmu. Ya. Qala wa in kana la darara alayhi fi ma sayaf'al wa la ithma walakinaka tara anna ghayrahu anfa fa innahu la yajibu alayka an taqulu lahu shay'an. Namun kata Syekh, jika tidak ada potensi bahaya, lihat, jika tidak ada potensi bahaya dalam apa yang akan dilakukannya, tidak juga mengandung dosa, ya, dan kamu lihat sebenarnya ada yang lebih bermanfaat dari apa yang akan dilakukannya, maka tidak wajib bagimu mengatakan sesuatu apapun kepadanya dalam rangka nasihat. kamu tahu saudaramu ingin melakukan sesuatu. Yang akan dilakukannya tidak mengandung dosa. Yang akan dilakukannya adalah sesuatu yang apa? Mubah. Ya. Yang akan dilakukannya sesuatu yang mubah. Tapi kamu tahu, ada sih sebenarnya yang lebih baik daripada itu. Maka gak perlu kamu kasih dia apa? Saran, nasihat. Dia akan tersinggung. Kang, ini Kang mubah. Nana kipipiluan. Kan gitu. Malah justru kalau kamu nasihati, Kang, ada yang lebih baik loh daripada ini. Mending antum ini. Ini saudara kita mau usaha. Usaha apa? Jualan bakso. Jualan bakso kan mubah, ya enggak? Kamu lihat, ah sebenarnya kalau seandainya dia jualan daging ayam, mungkin lebih prospek ini. Kamu gak perlu ngomong apapun ke dia. Kamu gak perlu nasihati dia. Kamu gak perlu datang kepadanya. Kang, atuh tong jualan bakso geus lo batui. Saya kasih saran ente jualan daging. Bari tengasih modal. Kan marah. Hari ini tena naonan rek dagang-dagang saya. Kamu ikut-ikutan abang. Nah, gitu. Ini fikih loh. Kadang-kadang kita dalam kehidupan sehari-hari itu gak sadar loh. Kadang begitu, campur, ikut campur ya kan. Biarlah apa yang dilakukan oleh saudara kita sesuatu yang mubah dan halal. Biarkan, justru yang harus kita lakukan adalah mendukungnya. Sok saya dukung dengan doa dari rumah. Saya doakan semoga jualanmu, usahamu laris, manis, Tanjung Kimpul. Ya, gitu. Bukan kemudian datang nasihati. Ya, kemarin saja, kemarin loh, tetangga anak sebelah kiri, jualan bakso bangkrut, ayo nak. Ente mau jualan bakso lagi? Ittaqillah ya akhi. Subhanallah. Ittaqillah. Mungkin saudara kita akan marah. Nama kayak mama watakwa. Saya ini mau jualan yang halal. Akhirnya terjadi perdebatan dan waliyadzubillah bisa jadi permusuhan yang sengit. Kan begitu. Nah makanya kata Syekh, kalau kamu lihat dalam apa yang akan dilakukan oleh saudaramu itu gak ada potensi bahaya, tidak mengandung dosa, walaupun kamu tahu ada yang lebih baik dari itu, tidak wajib kamu mengucapkan apapun kepadanya. Paham? Gak harus. Kecuali kalau dia melakukan dosa, ya gak? Beda. Kalau yang akan dikerjakannya sesuatu yang mubah, bahkan halal, udah silakan. Itu mungkin keinginan dia, ya kan? Kita gak usah terlalu ikut campur dan jangan sok menasehati dia. Dia juga insya Allah sudah perhitungkan segala sesuatunya. Ya, insya Allah seperti itu. Apalagi ini urusan dunia. Illa an yastansahaka fatalzamun nasihah. Kecuali kalau dia minta kamu nasihat. Dia mau jualan bakso. Minta nasihat kepada Mukang. Kira-kira menurut Akang gimana nih? Saya mau jualan bakso di sini. Kira-kira potensi lakunya besar apa enggak nih? Nah, baru kita kasih masukan. Ah, yang saya tahu itu kan di sini ini kebanyakan orang-orang tuh enggak suka bakso. Udahlah jangan jualan bakso, mending jualan ini nih. Kayaknya sekarang prospek ini jualan daging ayam, misalnya daging ayam lagi. Jualan ini misalnya insya Allah prospek ini bagus, di sini orang senang semua ayam. Nah, itu boleh. Itu kita kasih masukan. Ya, kita kasih saran. Syaratnya apa? Dia minta apa? Saran. Dia minta masukan. Dia minta nasihat. Kalau pipiluun karena usaha batur mah jangan ikut campur dengan usaha yang dilakukan oleh orang lain, enggak usah lah. Kecuali kalau sekali lagi dia minta apa? Arahan. Itu baru masuk dalam kategori idastansahaka fansahu. Kalau saudaramu memintamu untuk menyampaikan nasihat, saran, pesan, arahan, maka berikanlah nasihat kepadanya. Berikan saran yang positif, saran yang membangun kepadanya. Khotil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini sudah sejam lebih ya. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.